بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Kita melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya pada bab yang ke-31. Bab al-islah bainan nas, terkait dengan upaya mendamaikan, melakukan islah bainan nas, di antara manusia. Dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh muallif, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, telah kita bahas keseluruhannya. Padanya 4 ayat dari surat yang berbeda. Yang pertama dalam surat An-Nisa, tepatnya pada ayat ke-114. Yang kedua juga pada surat yang sama, An-Nisa, pada ayat ke-128. Yang ketiga pada surat Al-Anfal, ayat yang pertama. Dan yang keempat surat Al-Hujurat, ayat yang ke-10. Maka pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala, kita akan melangkah hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Bagi sebagian antum yang tidak bisa menghadiri dari kajian di malam hari ini karena terhalang adanya hujan, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan nilai ganjaran yang setimpal berdasarkan dari apa yang telah dia niatkan, ingin untuk hadir berangkat di majelis ta'lim, akan tetapi terhalang olehnya hujan, maka bisa menyimak di tempatnya masing-masing, di rumahnya, apa yang sedang dikaji di majelis di malam hari ini. Hadis yang pertama, melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu bainal itsnain sadaqah wa tu'idu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. حديث yang صحيح melalui jalan sahabah yang telah kita ketahui, sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, membawakan riwayat salah satunya yang bersama kita. Qala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, kullu sulama minan nas. Kata beliau, kullu, setiap. Mungkin kita sering mendengar kata ini, setidaknya pada muqaddimah khutbatul hajah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah, wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Naam. Alaysa kadzalik, bukankah sering kita dengar? Bedanya tadi diucapkan dengan kulla dikarenakan ada kata yang diawali dengan inna, maka berubahlah dhammah menjadi fathah, kullu menjadi kulla. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap yang namanya muhdatsah, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini tanpa ada dasar dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah, amalan itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin, dan ketahuilah kata Nabi, setiap kebid'ahan adalah dhalalah. Demikian juga yang bersama kita. Setiap apa kata Nabi? Sulama. Apa makna sulama? Berbeda pendapat di kalangan ulama menafsirkannya. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah al-mafasil, maknanya adalah persendian. Ada pula yang katakan bahwa itu adalah al-idham, yakni tulang. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wal makna wahid. Dari tinjauan maknanya adalah sama, tidak ada bedanya. Sehingga tidak perlu dimasalahkan apakah itu adalah maknanya persendian ataukah tulang. 6. Dikarenakan kata beliau bahwa setiap tulang dengan tulang lainnya itu adalah dipisahkan dengan suatu pemisah. Setiap tulang satu dengan tulang lainnya dipisahkan dengan suatu pemisah. Maka yang namanya tulang kata beliau rahimahullah itu berbeda-beda. Beda dari sisi bentuknya, beda dari sisi kekuatannya, dan juga dari segala sesuatunya. Tulang yang ada dalam tubuh kita ini, walaupun semua namanya tulang, maka memiliki perbedaan. Perbedaan bentuk, perbedaan kekuatan, dan lain sebagainya. yang semuanya tadi mengantarkan perbedaan satu dengan lainnya tadi adalah kesempurnaan, kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita perhatikan yang namanya tulang hasta, mana hasta? Nah, ini. Tulang hasta berbeda dengan tulang yang namanya tulang lengan. Antum pegang, antum merasakan namanya tulangnya hasta beda dengan tulangnya lengan dan tidak bisa ditukar. Nah, ini agak besar, tulang hasta mungkin agak kecil. Yang ini mungkin terdiri dari beberapa tulang, yang ini mungkin hanya lebih sedikit darinya. Demikian pula tulang yang ada di jari jemari kita. Maka berbeda pula dengan tulang yang ada di telapak tangan kita. Sama-sama di genggaman yang namanya tangan. Ini ruas jari, ini telapak tangan. Maka tulangnya kalau antum buka di dalam gambar biologis tubuh manusia, maka akan tampak jenisnya, bentuknya, kekuatannya satu dengan lainnya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui terhadap kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap tulang terpisah dengan tulang lainnya tadi memiliki kelebihan dan keistimewaan khusus. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau telah ciptakan ini tidak dalam keadaan sia-sia. Naam. Maha suci atas apa yang telah Engkau ciptakan. Berkaitan dengan sulama, disebutkan dalam riwayat yang sahih, tepatnya pada riwayat Muslim rahimahullah, jumlah persendian atau tulang yang ada di dalam tubuh ini ternyata bukanlah sedikit. Disebutkan secara jelas jumlahnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 360. Ternyata tatkala diuji, dibuktikan dalam ilmu kedokteran memang demikian keadaannya. Maka kita bisa katakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benarlah apa yang beliau sabdakan, karena memang beliau bersabda bukanlah dari pribadi beliau, melainkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidaklah berucap dari diri pribadi beliau melainkan wahyu yang Allah berikan, yang beliau sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini semakin memperkuat keimanan kita bahwa apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya. Kita bisa mengambil faedah bahwa hadis selama sahih keberadaannya maka itu hak adanya. Sehingga kewajiban bagi setiap diri kita sebagai umatnya adalah mengimaninya, membenarkannya, dan kemudian kita mengamalkannya. Karena sebenarnya itu adalah apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan, akan tetapi melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap yang namanya persendian itu, minan nas, pada manusia, alaihi sadaqah, maka dikenakan kewajiban untuk dikeluarkannya sadaqah. Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan penetapan hukum wajibnya terambil dari kata alaihi sadaqah. Bisa ditetapkan bahwa itu adalah wajib, maka terambil dari lafaz alaihi sadaqah. Maka wajib bagi setiap persendian tadi dikeluarkan sedekahnya. Kapan itu harus dikeluarkan? Kulla yaumin, setiap hari. Tatlu'u fihi syams, setiap hari tatkala matahari itu terbit. Maka setiap diri hamba Allah Jalla wa'ala wajib untuk mengeluarkan sedekahnya setiap persendian yang jumlahnya tadi 360 satu hari. Yang kalau sepekan, kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, 2520 persendian atau sedekah yang harus dikeluarkan mewakili setiap persendian atau tulang tadi. Maka sangatlah banyak yang harus kita lakukan. 6. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, termasuk kenikmatan juga dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah setiap anggota badan itu bisa meliputi setiap amalan yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja, amalan saleh sekecil apapun yang sifatnya itu bentuk pendekatan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti sedekah di sisi Allah Jalla wa ala, dan sekaligus bisa sebagai bentuk pembayaran terhadap persendian atau setiap tulang tadi yang mengharuskan untuk dikeluarkan sedekahnya. 6. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan di antara contoh-contohnya. Pada hadis ini beliau memberikan di antara contoh-contoh amalan saleh yang bisa menggambarkan kepada umatnya bagaimana bentuk sedekah yang bisa dilakukan. Walaupun tentunya bukan hanyalah ini yang menjadi batasan sebagai bentuk sedekah. Sekali lagi, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, setiap bentuk amalan yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya walaupun tidak disebutkan di dalam hadis ini, tetapi sifatnya bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka itu adalah sedekah. Maka mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antaranya. Kata beliau, ta'dilu bainal itsnain. Yaitu engkau bersikap adil. Ta'dil, engkau bersikap adil. Bainal itsnain, di antara dua orang yang sedang bermasalah, yang sedang bertikai. 6. Maka di situ engkau menjadi perantara, menjadi penghubung, agar diharapkan keduanya tadi mengantarkan kepada islah, mengantarkan kepada perdamaian. Dan di sinilah menjadi syahid atau bukti hadis ini mengapa diletakkan oleh muallif rahimahullah pada bab al-islah bainan nas, terletak pada contoh yang pertama. Ta'dil bainal itsnain sadaqah. Jika seseorang memutuskan dua belah pihak yang sedang bermasalah, walaupun tahu mungkin salah satu pihak itulah yang benar, maka hendaklah dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya keduanya rujuk. 6. Supaya keduanya rujuk, baik dia sebagai qadhi maupun yang sifatnya sebagai perantara yang umum, perantara yang sifatnya tidak memiliki sebagai peran atau bertugas demikian. Maka dia berusaha bagaimana caranya kemudian kedua belah pihak tadi menjadi baiknya, menjadi rujuk. Nah, dan dengan itu menghasilkan nilai di sisi Allah Jalla wa'ala, sadaqah. Proses yang seperti ini perlu juga menuangkan dari pikiran, tenaga, waktu, dan cara dan sebagainya, sehingga tidaklah salah kalau upaya ini semua dikatakan sebagai sedekah. Nah, maka itu salah satu bentuk untuk membayar kewajiban kita setiap persendian dalam tubuh kita setiap harinya. Contoh yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajul, engkau bantu seseorang, fi dabbatihi, terkait dengan binatang tunggangannya, atau kalau sekarang adalah kendaraannya, engkau tolong dia dalam urusan kendaraannya. Dabbah makna asalnya adalah tunggangan. Di masa itu unta, keledai dan semisalnya, maka bisa kita wujudkan dalam kondisi yang terus berubah dan semakin berkembang ini dengan kendaraan yang bervariasi. Tatkala seseorang menolong saudaranya untuk membantu, nam fatahmiluhu alaiha, engkau bantu dia mengangkat barangnya ke atas kendaraannya tadi. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya. Kalau yang sebelumnya tadi tahmilu 'alaiha, engkau mungkin bantu dia untuk naik ke atas kendaraannya karena mungkin dia sudah tua, sulit untuk naik kendaraan. Naam, maka dibantu. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau bantu angkat barangnya, membantu. Maka semua tadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bentuk amalan sedekah. Yang juga mewakili dari kewajiban untuk kita bayar terhadap setiap persendian setiap harinya. Ini contoh yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, beliau berikan contoh al-kalimatut thayyibah. Kalimat yang baik. Sebuah ucapan yang baik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah. Naam. Maka tidak ada yang terbaik kalimatut thayyibah dibandingkan dengan Al-Qur'an. Ketika seseorang baca Al-Qur'an, membaca, membahas, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tadi, maka bentuk kalimatut thayyibah, karena di sana kalamullah, firman-Nya Allah Jalla wa Ala. Maka meluangkan waktu untuk itu adalah bentuk dari sedekah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan semacam ini adalah bentuk al-kalimatut thayyibah, membahas kalamullah, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sedekah. Naam. Atau juga al-kalimatut thayyibah adalah tutur kata yang baik. Ketika seseorang bertemu, kaif halak? Apa kabar? Gimana keadaanmu? Hayyakallah. Kaif sihhatak? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana keluargamu? Mukaddimah-mukaddimah seperti ini adalah bisa melunakkan dalam hati yang mendengarnya atau yang menerimanya. Nah, sehingga menggembirakan terhadap saudaranya. Selain dari wajah yang ceria, kemudian tutur kata semacam ini. Walaupun itu hanya sekedar mungkin dalam bahasa kita basa-basi. Mukaddimah ketika ketemu. Bahkan di Saudi kebiasaan itu yang sering berlangsung sampai hari ini, ketemu saudaranya, ketemu di jalan maupun di lainnya, mukaddimahnya semacam ini agak panjang. Kaif halukum? Asalakum bikhair? Kaif halak? Kaif iyal? Kaif aulad? Kada wa kada. Kemudian ya apa? Kapan kita ke sana misalkan? Sudah balik lagi kif halukum, asakum bekhair, begini, begini, nah. Sehingga terasa adanya hubungan kedekatan. Terasa hubungan tadi itu adalah persahabatan. Nah. Maka semacam ini tergolong pula sebagai kalimat thayyibah. Nah. Tutur kata, demikian pula nasihat, semua tadi masuk pada makna al-kalimatut thayyibah. Kemudian beliau contohkan yang keempat, wa bi kulli khatin tamshiha ila shalat shadaqah. Termasuk juga kata beliau, bentuk amalan shadaqah yang bisa kita lakukan adalah dengan setiap langkah, bi kulli khatwatin. Kita dapatkan lagi kata kullu, cuma berubah menjadi kulli disebabkan karena huruf ba sebelumnya, bi kulli. Nah, dan setiap khatwah, setiap langkah. Seberapa satu langkah itu? Ini. Bukan gini atau begini, jadi terhitung satu langkah tidak, tapi satu langkah begini, melangkah lagi maka dua langkah. Maka ketahuilah kata Nabi, setiap langkah tamshiha ila salat, yang kau langkahkan langkah tadi menuju tempat salat, memenuhi panggilan adzan untuk salat ke masjid, maka itu adalah sedekah. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan ajar, diberikan pahala setiap langkah tadi. Satu langkah mengangkat derajat baginya, satu langkah tadi menghapus dosanya. Satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah menghapus dosanya. Satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah menghapus dosanya. Terus sampai dia tiba di tempat salatnya. Nah, maka terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Sebagian para ulama menyatakan bahwa hendaknya untuk memperpendek langkah ketika menuju salat dengan maksud supaya semakin banyak pahalanya, ya. Nah, semakin banyak pahalanya. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal itu tidak berdasarkan dengan dalil. Tidak berdasarkan dengan dalil. Nah. Sehingga tidak boleh kita yakini, atau kita mungkin merubah langkah ketika mau ke masjid yang langkahnya mestinya standarnya atau wajarnya demikian, kemudian kita perpendek karena suatu keyakinan tersebut. Maka tidak demikian, ketahuilah kita berjalan tidak memperlebar, memperpanjang langkah, dan tidak pula memperpendek, tetapi berjalan sebagaimana adanya kita berjalan setiap kita melangkah. Sehingga kata beliau, sekali lagi, perkara itu adalah tidaklah berdasarkan dengan dalil. Termasuk kata beliau, suatu anggapan ketika seseorang hadir awal di waktu salat Jumat, hendaklah meniatkan untuk i'tikaf sampai tibanya ditegakkan salat Jumat. Juga semacam ini tidak berdasarkan dengan dalil. Nah, pendapat semacam itu tidaklah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidaklah boleh seseorang untuk meyakininya. Cukuplah dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa ketika seseorang hadir di awal, maka dia akan mendapatkan seperti halnya seseorang berkorban dengan seekor unta. Hadir dari orang yang kedua seperti layaknya dia berkorban dengan seekor sapi, dan seterusnya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih terkait ganjaran bagi mereka yang lebih awal datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala di waktu Jumat. Naam. Adapun masalah itikaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada riwayat sampai kepada kita dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lakukan di 10 pertama di bulan Ramadan. Datang riwayat pula beliau lakukan 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Kemudian datang yang ketiga di 10 hari yang terakhir. Tatkala Allah Jalla wa'ala takdirkan Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu hanya beriktikaf pada 10 hari yang terakhir saja dan sudah tidak lagi mengamalkan 10 hari pertama maupun 10 hari pertengahannya. Maka salah satu sebab dilakukan iktikaf karena kita mengharap untuk mendapatkan malam-malam yang mulia Lailatul Qadar, dan itu berada sebagaimana riwayat yang sahih adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja dan bukan pada waktu yang lainnya. Nah, maka keniatan maksud baik tidaklah bisa kemudian bisa dikatakan benar tatkala tidaklah ada bukti dari suatu dalil hadis yang sahih sehingga seseorang bisa dikatakan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia mencocoki 6 perkara kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mungkin di antara kita masih ingat apa 6 perkara yang harus menjadi syarat untuk bisa dikatakan amalan itu cocok atau sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah kita bahas pada hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, terkait dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Insyaallah hadis itu hadis kelima pada kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Bisa dibuka kembali syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, di situ beliau sebutkan ada 6 hal atau perkara sehingga amalan itu baru bisa dikatakan mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Sambil mengingatkan, ketahuilah yang pertama dari sisi sebabnya. Yang pertama harus mencocoki dari sisi sebabnya. Yang kedua mencocoki pula dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya. Yang ketiga mencocoki pula dari sisi kadarnya atau ukurannya. Yang keempat mencocoki dari sisi kaifiyahnya. Kaifiyah itu tata caranya. Yang kelima mencocoki pula dari sisi waktunya. Dan yang keenam mencocoki pula dari sisi tempatnya. Man yadhkur lana, siapa bisa mengulang keenam perkara tadi? Yang pertama dari sisi sebabnya. Yang kedua dari sisi jenisnya. Yang ketiga dari sisi kadarnya. Yang keempat dari sisi kaifiyahnya, tata caranya. Yang keempat dari sisi waktunya. Yang keenam dari sisi tempatnya. Ini kalau dibahas satu persatu mengulang lagi. Nah, maka cukup diisyaratkan antum murajaah kembali kitab Al-Arba'in Nawawiyah, tepatnya pada hadis yang kelima. Nah, maka di sana Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebutkan di antara syarahnya beliau terangkan tentang 6 perkara tadi dan bagaimana maksudnya masing-masingnya. Fal yuraji', maka dalam masing-masing dari antum untuk melakukan murajaah kembali. 6. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan contoh berikutnya. Terhitung insyaallah adalah contoh yang keenam. Alaysa kadzalik? Contoh berikutnya ini adalah contoh yang keenam. Kata Nabi, "Wa tumitul adza tariq." Yaitu engkau singkirkan al-adza. Al-adza itu gangguan. Anit tariq, yang berada di jalan. Sikap kita ketika menyingkirkan gangguan tadi di jalan, baik itu berupa ranting pohon, pecahan kaca, batu, atau mungkin kulitnya buah pisang misalkan, yang kadang-kadang bisa melesetkan seseorang yang lewat, atau bentuk-bentuk yang semisal itu, ketika kita singkirkan tadi adalah sedekah, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka betapa mulianya agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap yang dilakukan dari amalan al-khair tadi ternyata bernilai sedekah. Naam. Berkaitan dengan menyingkirkan gangguan, bisa berarti dari sisi hissi. Hissi itu indrawi. Naam. Yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa kelihatan dengan mata. Seperti apa? Seperti tadi. Menyingkirkan yang sifatnya fakta. Naam, gangguan-gangguan tadi. Bisa pula berarti yang sifatnya maknawi, abstrak. Menyingkirkan gangguan adalah menyingkirkan atau menjelaskan kebedaan-kebedaan kepada umat, kerusakan-kerusakan din, agar supaya mereka bisa selamat. Nah, maka ini bentuk menyingkirkan adzah. Dijelaskan kepada umat tentang bahaya kebid'ahan, bahaya kesyirikan. Nah, sekaligus berusaha untuk dibersihkan. Dibersihkan perkara-perkara tadi maupun juga orang-orangnya, agar terjaganya ad-din, terjaganya juga kaum muslimin dari syubhat, kerancuan-kerancuan yang akan bisa menggelincirkan dia, membinasakan dia dari siratal mustaqim. Sehingga menyingkirkan di sini bisa bermakna hissi, bisa pula bermakna maknawi. Itulah contoh yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi sesungguhnya amalan-amalan saleh dalam bentuk taqarrub kepada Allah yang tergolong pula sebagai sedekah. Kemudian jika ada seseorang yang bertanya, bagaimana kita bisa lakukan membayar sedekah tadi terhadap persendian atau tulang di dalam tubuh kita yang harus kita lakukan setiap harinya? Bukankah itu suatu perkara yang besar, tugas yang begitu berat, sulit untuk kita lakukan? Ya, kalau mungkin sehari dua hari, lah kalau setiap hari, dan itu berlangsung sepanjang hidup, dan kita bisa melakukan contoh-contoh amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, nah bagaimana terkala kita tidak bisa, atau mungkin kita tidak mempunyai peluang untuk itu? Maka diberikan kita solusinya. Apa solusinya? Bisa diwakilkan dengan salat duha yang minimalnya adalah 2 rakaat. Ketika seseorang tidak bisa melakukan amalan-amalan tadi, maka setidaknya dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah agar seseorang untuk melakukan salat duha, yang dengan itu bisa membayar atau mewakili suatu keharusan dari setiap persendian yang harus dikeluarkan sedekahnya. Maka disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menyatakan bahwa khalili, kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari pada setiap bulannya, yang terletak pada 13, 14 dan 15 dari penanggalan Hijriyah. Kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkan kepadaku, kata Abu Hurairah, rak'atai ad-duha, dua rakaat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an arqud, dan aku dinasihatkan untuk bisa salat witir sebelum aku tidur. Maka pentingnya untuk memperhatikan salat duha, demikian pula salat witir pada setiap harinya. Berkaitan dengan hadis ini yaitu salat duha, karena hadis tadi menyebutkan kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin, ketika matahari sudah terbit lewat sekitar 20 menit atau setengah jam, maka bisa dimulai salat duha. Dan kapan berakhir waktu duha? Kata beliau, 5 atau 10 menit sebelum masuknya waktu duhur. Dan itu waktu yang terakhir tadi adalah waktu yang afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selesailah sudah hadis ke-248 yang merupakan hadis pertama dari bab ke-31. Sedikit ataupun banyak, itulah yang bisa kita lakukan. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila ada kekurangan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.